Kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah taubat. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, tumbuh dan besar dalam keluarga yang demokratis membuatku dan adik-adikku terbiasa dalam nilai-nilai penuh kebebasan selama tetap bertanggung jawab dan tidak keluar jalur. Orang tua membebaskanku dan saudara-saudaraku ikut kegiatan apa saja di luar rumah, asal jelas dan izin dari orang tua. Hingga pada akhirnya, kepercayaan orang tuaku itu kusalah artikan. Berawal dari keisengan membeli kupon permainan di sebuah pusat perbelanjaan, akhirnya menjadi hobi yang tak bisa kutinggalkan. Sepulang sekolah, kuhabiskan waktu berada di sana. Bila tak main judi kecil-kecilan, aku sibuk dengan game yang juga banyak menyajikan permainan ketangkasan dengan tukar koin. Aku sudah kecanduan kelas berat. Bahkan, sering tanpa kusadari, aku melakukan gerakan-gerakan memencet tombol game atau tiba-tiba berteriak karena merasa kalah atau menang game. Meski menjadi bahan tertawaan teman-teman, aku tak peduli. Oleh guru kelas, aku sering ditegur karena tak lagi bisa konsentrasi mengikuti pelajaran. Belum lagi nilaiku yang turun drastis. Tak berhenti sampai di situ. Emosiku mulai sering tak terkendali bila dalam sehari tak berada di depan permainan-permainan itu. Pendeknya, bagaimanapun caranya, aku harus bisa memenuhi hasrat bermainku. Jadilah aku seorang pencuri. Pendengar, korban pertamaku adalah iuran SPP tiap bulan dari orang tuaku. Berturut-turut kemudian dompet ibu dan ayahku. Lama-kelamaan, aku mulai berani mencuri di luar. Tak terhitung entah berapa kali aku mengambil sesuatu yang bukan hakku. Berkali-kali pula aku tertangkap basah. Namun, itu belum cukup membuatku jera. Aku melakukan semua itu seolah tanpa beban. Ayah dan ibu sampai angkat tangan dan kehilangan akal untuk mengatasi ulahku. Imbas lain dari kenakalanku itu, bolak-balik, aku harus pindah sekolah yang biasanya hanya bertahan dalam hitungan bulan. Sampai pada akhirnya, aku di DO sebelum bisa menyelesaikan kelas 2. Ibu dan ayah sangat marah dan kecewa, sebab segala nasihatnya tak pernah satupun kuindahkan. Hanya sekedar lewat, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Bukannya berubah sejak di DO tersebut, justru kenakalanku bertambah. Aku mulai terjebak dalam minuman keras dan kehidupan malam di bar-bar. Berangkat menjelang sore, menjelang pagi baru tiba di rumah. Sepanjang siang bila tak diajak keluar teman, kuhabiskan waktu untuk tidur. Salat, aku tak sempat lagi memikirkannya. Di otakku yang ada hanya kenikmatan-kenikmatan dunia. Tak sedikit pun aku berpikir tentang mati atau masa depan. Jadilah aku manusia yang hidup tanpa tujuan sama sekali. Hingga suatu hari, di rumahku kedatangan saudara sepupu. Yang kudengar ia akan tinggal bersama kami dalam waktu yang cukup lama untuk sekolah. Ia seorang tunanetra, sejak usianya menjelang 7 tahun. Kebutaannya berawal dari sakit panas yang membawanya dalam kebutaan permanen. Semula aku tak peduli padanya. Bahkan, aku sempat berpikir kehadirannya akan membuat repot seisi rumah, termasuk aku. Apa-apa harus dibantu. Jalan mesti dituntun. Pendeknya, dalam otakku yang ada adalah prasangka buruk tentangnya dan segudang kerepotan yang akan muncul dengan kedatangannya di rumah. Membayangkan saja sudah repot. Bagaimana kalau sudah benar-benar datang? Pendengar yang budiman, ternyata dugaanku benar. Hari pertama ia tiba, ia sudah banyak bertanya tentang seluk-beluk tanah rumah. Di mana tempat MCK, di mana letak ini dan itu, sangat menyebalkan menurutku. Kadang, aku tak dapat menahan tawa. Di awal pekan kehadirannya, ia sering menabrak sana-sini, hingga membuatku berteriak-teriak mengingatkannya. Benar-benar bikin repot. Kan berikutnya, ia sudah hafal tempat-tempat di rumah. Tiap hari kerjanya menyapu, bersih-bersih rumah, bahkan ia menyikat kamar mandi, juga menyetrika. Diam-diam, aku terkagum-kagum. Meski seusia dengannya, belum pernah aku yang normal mengerjakan semua tugas itu. Semua beres di tangan ibu. Belum lagi, ia rajin sholat dan mengaji dalam Al-Quran Braille. Suaranya merdu dan tak jarang sesekali suaranya tersendat seperti menahan tangis saat membaca Al-Quran. Sering aku diam-diam berada di belakangnya, memerhatikan ia meraba-raba titik-titik yang bertonjolan di buku Al-Qurannya. Sumpah, dia bisa membuatku bangun pagi atau tak membuatku pergi, serta rela tak tidur siang, hanya untuk bisa memperhatikan dan mengamatinya. Dalam hatiku berkata, jika ia yang tak sempurna saja, begitu rajin dan semangat belajar, juga beribadah, kenapa aku yang sehat justru sibuk maksiat? Sungguh, entah ada kekuatan dari mana. Meski malu-malu kucing pada awalnya, aku pun sering diam-diam menjadi makmum di sampingnya. Biasanya ia akan tersenyum dan menepuk punggungku seraya berucap syukur. Lama-kelamaan, aku merasa dekat dengannya. Sedikit demi sedikit aku mulai berubah, meski aku harus mati-matian menahan keinginan lamaku. Dan alhamdulillah, pada akhirnya, aku bisa berhenti dan lepas dari semua kenakalanku itu. Kutinggalkan masa laluku tanpa keraguan sedikitpun. Demikianlah pendengar yang budiman. Satu lagi bukti nyata bahwa dakwah bisa kita lakukan walaupun hanya dengan beristiqomah menjalankan ketaatan. Oleh karenanya, jangan sampai kita meremehkan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, baik itu mereka yang hanya mampu berdakwah melalui amal soleh yang ia lakukan sehari-hari, maupun mereka yang telah berdakwah dengan lisan, lagi beramar ma'ruf nahi mungkar dengan harta dan seluruh anggota badannya. Wallahu a'lam. ورصاص من حوله وجنوب وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه